ayo ngadeg. Nah, nih, pegang mic. Nama siapa? Muhammad Ujang Soleh. Muhammad Ujang Soleh. Ujang Soleh. Alamat? Kediri, Doko Ngasem. Oh, Ngasem, Kediri. Ya Allah. Wis suwe stres. Wis suwe, Bro. Nembe. Nembe. Saman termasuk penghuni sapu jagat nggih. Mboten. Mboten. Mboten sanes. Dereng. Oh, dereng. Daftar dados santri, Gus. Gus. Daftar dados santri niki. Nggih. Dereng. Waras ya. Poso nggih. Dalu. Poso, benjing Ramadan poso nggih. Aja nyekeli iki to, Bu, sing mbok cekeli. Ora nek mabur kok.